Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Ikhwati fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah masalah yaitu masalah yang ke-102 ittihamuhu li ahli iman fi niyyatihim wa maqasidihim. Jadi di antara keyakinan atau masalah yang pada orang ada pada orang jahiliyah zaman dulu itu istiham, menutup ahli iman, meragukan ahli iman akan niat amalan mereka. Jadi itu tidak ikhlas. Siapa mereka yang dituduh tidak ikhlas dalam beramal oleh orang-orang jahiliyah adalah pengikut para rasul. Rabbuhum ittiba' ar-rusul bi 'adami al-ikhlas wa talab al-syuhudah. Mereka menuduh, mereka menyaksikan adanya ketidakikhlasan pada pengikut para rasul dan dituduh juga hanya demi untuk urusan dunia. Fa'ajabahum biqaulihi ma 'alaika min hisabihim min syai. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan mereka, ma'alaika min kitabihim, bukan tanggung jawabkan wahai Muhammad tentang kisah mereka sedikit pun. Nah, ikhwati binti a'azali wa a'azakumullah, min amali ahli jahiliyah annaum yarmuna al-fuqara bi annaum ma'amanu illa min ajli an yahsudu ala syai'in min maqamihid dunya. Karena qala alu fir'auna li Musa alaihi salam huwa wa Harun alaihi salam. Di antara amalan dan di antara perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dulu itu, mereka menutup, mereka menutup orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan tuduhan bahwa mereka tidak beriman kecuali untuk memperoleh bagian dari dunia. Kenapa akan beriman orang-orang fakir? Karena ingin dapat dunia. Itu tuduhan mereka. Sebagaimana dia yang dikatakan oleh kaumnya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun. Wa taquna lakum al-kibriya'u fil ard. Ini tuduhan mereka, yaitu kaumnya Fir'aun. Nah, kamu ini tidak lain kecuali untuk menguasai kuasa di muka bumi ini saja. Waqala qaumun nur. Perhatikan di sini. Dan juga berkata qaum Nabi Nuh alaihi salam, ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu an yataqaddala alaikum. Qaum Nabi Nuh menyatakan bahwa Nabi Nuh ini manusia saja. Manusia saja seperti kalian. Kata qaum Nabi Nuh, nah, kepada kaumnya yang lain. Kepada sebagian makhluk dari mereka. Ini manusia saja. Nah, tujuannya adalah supaya apa? Dia itu lebih daripada kalian. Mereka lebih daripada kalian. So, nah, dua ayat ini sudah cukup sebagai bukti bahwa ahlu jahiliyah, mereka kaumnya Nabi, kaumnya Fir'aun dan kaumnya Nabi Nuh, keluar dari pelindungnya Fir'aun dan kaumnya Nabi Nuh, sedemikian kejiluan mereka terhadap Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Yarmuna, yarmuna al-anbiya li'annahum yuriduna syaraf wal-ri'asa. Menuduh para nabi itu menginginkan posisi yang terhormat di dunia ini sekaligus menginginkan kepemimpinan. Yarmuna kutul al-mu'minin li'annahum yuriduna al-ghina wa-tawwa bi'ittiba'i min ar-rusul. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala qala wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadwati bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan mereka orang jadi ini di zaman Rasul dulu menuduh pada orang mukmin, orang mukmin yang miskin, yang oh itu hanya kepingin harta saja, kepingin kekayaan saja, urusan dunia yang ingin mengikut Rasulullah SAW itu hanya untuk urusan itu. Maka Allah SWT menyatakan la tuturutin ladina yad'una rabbahum, jangan kamu usir wahai Muhammad SAW orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu panggilan petang dalam keadaan kata Allah mereka ini yuridu wajha. Allah bermaksud mereka menginginkan wajah Allah, bukan dunia yang seperti yang mereka tuntutkan. Bahasa rabdun alaihim bitaulihim binumini, ini bantahan kepada mereka dengan tuduhan mereka kepada orang-orang mukmin yang mereka menuduh bahwa orang-orang mukmin itu menginginkan dunia. Mengikuti Rasul itu tujuannya untuk dapat dunia. Wallahu jalla wa'ala yaqul yuriduna wajhahu. Maka Allah jawab, Allah patahkan, Allah singkat akan tujuan hidup mereka, bahwa yang sebenarnya mereka mengikuti Rasul itu adalah betul-betul mengikuti wajah Allah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzalahu al-ikhlas. Allah cak, Allah tetapkan bahwa mereka ikhlas, tidak seperti yang mereka tuduhkan, ingin mendapatkan dunia, kekayaan, harta dan yang sebagainya. Nah, ikhwati fiddin, a'azzakumullah, ada faedah di sini yang penting bagi kita, bahwa masalah niat itu kan amalan qalbu. Kita tidak bisa mengklaim bahwa dia pasti tidak ikhlas. Tak boleh. Nah, kalau menyatakan bahwa dengan seperti ini, seperti ini, seperti itu, seperti itu, khawatir tidak ikhlas, itu mungkin. Tapi mencuali dan jazum menetapkan semua persoalan tidak ikhlas itu tidak akan kita lakukan. Yang berikutnya yaitu masalah yang ke 103, 104, 105, 106, 107, 108. Sama saja jadi ke 1. Sama saja Allahu Akbar. Jadi ke 1. Masalah ke 103, 104, 105, 106, 107 dan 108, yaitu al-kufru bil malaikati, al-kufru bil rusul, al-kufru bil kutub. Nah, al-i'radu amma ja'a 'anillah, al-kufru bil yawmil akhir, At-taqdiru bilikallah. Alhamdulillah. Nah, min hadihi kulliha. Di antara masalah yang terjadi, yang dilakukan di atas di dalam orang-orang jahiliyah adalah mereka mengingkari tuhur terhadap prinsip-prinsip iman. Nah, iman kepada malaikat itu wajib, itu rukun iman yang wajib sebagai seorang untuk mengimani dan meyakini adanya para malaikat-malaikat Allah dan mereka makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak pernah maksiat kepada Allah. Nah, dan pasti menjadi apa semua yang diperintah oleh Allah. Tidak pernah dia membaca atau maksiat kepada Allah Taala. Di malaikat Allah mereka ingkari. Nah, kita diperintahkan untuk iman kepada Rasulullah. Mereka ingkari. Kita diperintah wajib beriman terhadap kitab Allah. Mereka ingkari. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad." Bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman." Katakan kepadaku, "Wahai Muhammad, tentang iman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarri." Mau diapakan hadis ini? Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim yang lainnya. Naam. Tentang adanya rukun iman. Yang itu wajib kita mengimaninya. Mereka mengkufuri, mengingkari. Al-i'rabu amma ja'anillah. Mereka berpaling dari apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kufru bil-yawmil akhir. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Wattaqdid biqa illahi azza wa jal. Mereka mendustakan naam bertemunya hamba Allah telah di hari kiamat. Ini prinsip semua ini, jatah semua ini. Naam. Kullu hadhihi masail min umuri jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutub wala yu'minuna bil rusul wala yu'minuna bil malaika wala yu'minuna bil yawmil akhir wala yu'minuna bil liqa'illahi azza wa jal li'anna hadhihi min umuril ghaib wa hum la yu'minuna bil ghaibi. Semua ini adalah perkara-perkaranya yang dijalani, diyakini dan dilakukan oleh orang jahiliyah. Apa itu? Mereka tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kekufuran apalagi yang lebih dahsyat daripada ini? Di mana mengatakan Al-Islam min zalikal kitabu la raiba fihi mudallil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Nah, mengingkari adanya iman kepada Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah atau kepada perkara yang ghaib, ini bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Di mana itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Bisa termasuk bagian daripada nawaitul Islam, pembatal keislaman seseorang. Demikian pula

namun Al-Quran oleh mereka dijadikan sebagai hujjah untuk membela kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Ayat demi ayat mereka baca, mereka lantunkan, tapi dibawa, digiring dalam pemahaman mereka sendiri. Ini kehancuran bagi mereka. Ini kebinasaan pada mereka. Orang-orang Khawarij, ikhwan muslimin, para teroris pemberontak dan orang-orang yang sesat seperti itu. Nah, yang dipakai oleh mereka adalah Al-Quran. Dari mereka untuk mengkafirkan pemerintah itu, Al-Quran dipakai. Dalil untuk pembongkaran itu Al-Quran. Tapi dipakai dengan cara yang batil. Dan banyak kaum muslimin pun juga demikian. Untuk mendukung kesyirikan mereka atau penyimpangan agama mereka, pakai Al-Quran. Tapi dipakai dengan cara yang batil untuk menyokong dan mendukung kebatilan mereka, kesyirikan mereka, dan penyimpangan syar'i mereka, ayat yang dipakai. Nah, oleh karena itu maka barakallahu fikum. Nah, cara satu-satunya yang menyelamatkan dari itu semua, nah, adalah meyakini dan mempelajari Al-Quran dan mengimaninya. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terangkan dalam hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan terus kepada generasi berikutnya. Itu kalau tidak, maka akan sesat dan menyimpang siapapun orangnya dan apapun namanya dan organisasinya. Ketika Al-Quran dan Sunnah tidak mau dikembalikan kepada sahabat Rasul dan para tabi'in dan yang menyimpan mereka dengan baik, pasti akan sesat. Tidak boleh. Karena tidak mungkin, mustahil manusia yang ada di dunia ini lebih paham dan lebih benar dan lebih bisa dan lebih diridhoi daripada sahabat Rasulullah SAW. Mustahil. Siapa yang berada kepada Rasul? Orang sekarang. Siapa yang lebih mengerti daripada sahabat orang sekarang? Sahabat Rasulullah SAW belajar, dan mereka kalau baca ayat itu gak mau lebih dari sekian ayat kecuali setelah betul-betul diamalkan baru lanjut ke ayat berikutnya. Siapa yang jadi dia? Sahabat Rasulullah SAW. Kita jangan ditanya mana mengamalkan ayat sekian, sekian kemudian sedikit selanjutnya sekian, setelah dia mengamalkan, jangan jadi demikian. Kita ini hafal gak Al-Quran itu dulu jauh, setelah didapatkan lagi siapa itu nama Al-Quran, dibuat apa nama Al-Quran, itu bisa lagi dipelajari apa enggak, dipelajari ditanya lagi diamalkan apa enggak, tanggungannya ditanya lagi pengamalannya menurut siapa. Nah, panjang. Banyak kata Allah dalam hadis yang sebenarnya menghasankan, man fasal Al-Qur'ana bi ra'yihi faqad aqta. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan akalnya dia, maka dia telah salah, telah keliru. itu iman kepada Alkitab, nanti panjang Rasul. Walau dan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kalau malaikat kufur kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, terus siapa? Di mana Allah menyatakan karena dulu alimul malaikat. Nah, kan begitu. Demikian buat nilai mukadar, malaikat pada turun. Waruh, malaikat itu juga turun. Lepas jadi iman ini. Gak dia yang dikubur siapa? Demikian pula dengan hari kiamat. Terus kalau gak beriman pada hari kiamat, itu siapa? Ikhwati bidin, a'adzinallahu dari dua perkara ini, malaikat Allah Subhanahu wa Taala dan hari kiamat, kita coba kita pelajari sedikit lagi. Di mana Allah berfirman, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah apa yang dilafazkan dengan sebuah ucapan kecuali ada padanya malaikat yang raqib dan atid yang siap mencatat. Jadi itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa Taala. Dengan ini kita menjadikan pelajaran dan tambih bagi kita untuk hati-hati dalam berucap. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, saya mau makan itu tertulis. Oke, kalau dia lebih daripada itu. Oke, kalau dia menghina dan menjama hormat saudaranya. Yes, kalau dia mengadu domba. Yes, kalau dia ribuan. Yes. Panjang. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wadah. Ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Taala. Haji kita beriman. Rukun iman. Dari bagaimana rukun iman. Dan hari kiamat. Dia seperti itu. Nah, adanya keyakinan yang mendalam dalam kaum kita tentang pasti ada datangnya hari kiamat itu, harapannya itu menjadi pelajaran bagi kita dan hikmah untuk kita bersiap-siap. Di mana nanti di hari kiamat itu telapak kaki seorang itu tidak bergeser sampai dia ditanya tentang usianya dia. Usia yang diberi Allah dia disuruh apa? Umurnya itu apa? Nah, kemudian juga dari mana dia mencari nafkah? Kemudian diinfakkan kemana nafkah itu? Terus itu kita ada semua. Nanti dia dijawab. Maka dengan adanya itu kita wajib nafkah berhati-hati koreksi ke dalam jangan ikut-ikut Islam hati-hati lisan berapa banyak umat manusia kaum muslimin yang baik jadi rusak karena pergaulan. Kalau mungkin dikatakan, oh ini harus sunnah ini salah ini, masya Allah baik, kajian taklim, akhlak ini bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya rusak, jadi rusak, ucapannya jadi kotor. Oh, gak kira dengar ustaz itu. Atau pulang, gak kira dengar. Malaikat yang pasti menulis. Dan mendengar ini. Kalaulah dia menyatakan demikian. Oh, akhirnya ustaznya orang itu pulang dan mendengar. ini kiri-kiri orang bantut nanti jadi kerap kamu ada bawa dia kepada Allah sementara pahalanya sholat dan sebagainya menghina ini menganu ini, menghina ini, ini, ini nanti mah ini pahalanya dosanya orang yang ditimpa yang di dolini bagian ke dia muflis, bangkrut. Aku milih dalam itu, pilih. Mungkin aku meyakini manusia untuk hidup selama-lamanya, pilih. Kebiasaan yang aku pilih, pilih kalau mau. Saya taubat kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berturutkan nafsu dan hawanya. Jangan berturutkan nafsu dan hawanya. Takillah. Takillah. Wala yu'minuna bilika'illah. Dan tidak beriman dengan perjumpaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa kalau itu seperti itu? Orang jahiliyah tersebut. Maaf, dalam keadaan Ahlus Sunnah wajib meyakini akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Innakum kata Rasulullah SAW, tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul qadar, atau kama kata Rasulullah SAW, kalian akan melihat Rabb kalian orang mukmin sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Jodoh purnama, artinya tidak mendesak-desakan. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, ini semua perkara-perkara ghaib. Wahum la yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Wa innama yu'minu bihadzil umur. Man yu'minuna bil ghaib, hanya kita beriman kepada tadi itu, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, malaikat-malaikat Allah, hari kiamat, berjumpa dengan Allah. Ini orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Itu yang mereka tinggalkan beriman. Falidzalika kafaru bil malaikat wal kutub wal rusul wal yaumil akhir. Nah, ولهذا أثنى الله عز وجل على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن yang tidak beriman kepada malaikat Allah, kutub Allah, rusul Allah dan hari kiamat. Mereka orang-orang tidak beriman kepada yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib di pertama Al-Quran, di surah Al-Quran. Nah, hudan lil muttaqin. Dari kita mulai berbagi, hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dan seterusnya. Al-Quran dari hudan, petunjuk bagi orang bertakwa. Yang mereka itu beriman kepada orang, kepada perkara-perkara yang gaib. Dan menyatakan sholat. Wadkhulu fi dzalika al-imanu billah wa bil iman wa bil iman bil malaika wal kutub wal wahyi wal iman bil yaumil akhir. Masuklah beriman kepada perkara yang gaib, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, wahyu, dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Kullu dzalika yadkhulu fil iman bil ghaib. Semua itu masuk iman pada perkara yang ghaib. Wal jahiliyah, dan orang-orang jahiliyah, la yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak beriman. Naam, dengan perkara-perkara yang ghaib.